Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlil fala hadiya lahu. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la sharika lahu. وأشهد أن محمدا عبده ورسوله لا نبي ولا رسول بعده قال عز من قائل في محكم التنزيل أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون وقال يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا وقال في آية أخرى يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما وقال عليه الصلاة والسلام وإياكم ومحدثات الأمور فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار Amma ba'd. Ikhwani fiddin rahimani wa iyyakum ajma'in. Berbahagia dan bersyukur kita kehadirat Allah Subhanahu wa taala. Di pagi yang cukup cerah ini Allah masih memperkenankan kita menghirup udaranya yang fresh dan gratis. Karena nyatanya tidak semua manusia atau tidak semua saudara-saudara kita diberi kesempatan dan kemudahan untuk menghirupnya. Ada yang menderita sakit paru-paru misalnya, kesulitan dalam bernafas. Maka nikmat yang kita anggap remeh ini seharusnya tetap dan wajib kita syukuri. Kemudian salawat dan salam tak lupa kita mohonkan kepada Allah untuk dicurahkannya kepada baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Khawani fiddin a'azzani wa iyyakum ajma'in. Sahabat Radio Ismail di 774 AM kHz bahagia bersama Al-Quran. Dan di kesempatan kali ini kita lanjutkan kajian kitab Mawa'idhus Sahabah, dan sampailah kita pada nasihat sahabat yang berikutnya, yaitu Ubay ibn Ka'ab. Beliau adalah Ubay ibn Ka'ab ibn Qais al-Ansari al-Khazraji. Orang Ansar artinya orang Madinah dan dari suku al-Khazraj. Lahu kunyatani. Beliau memiliki dua julukan. Julukan yang pertama Abul Mundhir, atau sebutan atau panggilan yang pertama disebut Abul Mundhir, bapak dari Al-Mundhir. Mundhir artinya orang yang memberi peringatan. Kannahu bihan nabiyyu sallallahu alaihi wasallam. Kunyah ini diberikan oleh nabi sendiri. Masya Allah, ini sebuah kemuliaan sebenarnya. Kalau yang menjuluki seorang nabi, apalagi nabi akhir zaman dan nabi yang tentunya ma'asum. Sedangkan kunyah yang kedua adalah Abu Tufail. Abu Tufail adalah kannahu biha Umar ibn al-Khattab bibnihi At-Tufail. Yang menjuluki beliau Abu Tufail adalah Umar ibn Al-Khattab, seorang singa dari kalangan kaum muslimin, seorang pemberani yang ditakuti oleh bangsa Quraisy saat itu maupun bangsa jin bahkan. Dan beliau menjulukinya Abu Tufail karena memang ia memiliki anak yang bernama At-Tufail. Wa ummuhu Suhailah binti An-Najjar. Ibunya adalah Suhailah, putri dari An-Najjar. Wahia ammatu Abi Talha. dan dia adalah bibi daripada Talhah Al-Ansari, Abu Talhah Al-Ansari. Wa kana Ubay abyadur ra'si wal lihyah la yukhdab. Beliau sampai beruban pun tidak mewarnai dengan semirnya yang biasa digunakan, tidak. Beliau tetap membiarkan kepalanya memutih, dan juga begitu juga jenggotnya. Kana mimman aslama mubakkiran wa qad syahida bai'atal 'aqabatats tsaniyah wa ba'dal hijrati akhir rasul bainahu wa bain Sa'id ibn Zaid ibn Amr ibn Nufail. Dan ketika beliau adalah termasuk yang orang-orang pertama yang masuk Islam, mubakkiran, artinya bergegas menuju panggilan Islam. Dan beliau ikut menyaksikan, ikut berbaiat dalam Baiatul Aqabah yang kedua. Dan setelah hijrah, Rasulullah mempersaudarakan, ya, sebagaimana yang kita ketahui bahwa Rasulullah mempersaudarakan antara Muhajirin dan Ansar. Dan beliau atau Ubay ibn Ka'ab dipersaudarakan oleh Nabi dengan Sa'id ibn Zaid ibn Amr ibn Nufail. Ikhwani fiddin rahimani wa iyyakum ajma'in. Kemudian para ulama menyebutkan atharul rasul fi tarbiyati Ubay ibn Ka'ab. Adakah pengaruh positif dari pendidikan yang diberikan oleh Nabi kepada Ubay ibn Ka'ab? Tentunya ada. Sebagaimana yang diriwayatkan oleh Abu Hurairah di dalam Sunan At-Tirmidzi dengan nomor hadis 2875, bahwasannya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pernah memanggil Ubay dengan panggilan Ya Ubay, wa huwa yusalli. Pada saat itu Ubay sedang sholat. Tidak disebutkan sholat sini, tapi tentunya pastinya adalah sholat sunnah. Karena apa? Nabi di luar sholat, berarti sedangkan Nabi selalu menjadi imam. Faltafata Ubay walam yujibhu. Ubay hanya melirik, tapi tidak nyahut dengan suara. Wasalla Ubay fa khaffafa thumma sarafa ila Rasulillah. Kemudian karena mendengar Rasulullah yang manggil, ia ringankan salatnya atau ia percepat. Kemudian buru-buru menghadap Rasulullah. Faqala assalamu alayka ya Rasulullah. Faqala Rasulullah, ma mana'aka ya Ubay an tujibani id da'awtuka. Setelah Ubay mengucapkan salam kepada Rasul, Rasul berkata, wahai Ubay, apa yang menghalangimu dari menjawab panggilanku? Faqala ya Rasulullah, inni kuntu fi shalah. Wahai Rasulullah, bukankah aku sedang berada dalam salat, maka bagaimana aku menjawab panggilanmu? Qal afalam tajid fi ma uhiya ilayya istajibu lillahi walir rasuli idza da'akum lima yuhyikum. Maka Rasulullah bersabda, tidakkah engkau dapati dalam Al-Quran, yaitu dalam wahyu yang diwahyukan kepadaku, bahwasannya Allah berfirman, istajibu lillahi walir rasul, penuhilah panggilan Allah dan Rasulnya jika Allah dan Rasul memanggil kalian. Surat Al-Anfal ayat 24. Qala bala. Ubay pun menjawab, iya benar Rasulullah, memang ada firman Allah yang berbunyi demikian. Maka beliau pun melanjutkan menambahkan, Ubay, wala a'udu insyaallah, dan insyaallah aku tidak akan mengulanginya. Masyaallah. Di sini poinnya adalah bahwa ketika yang memanggil adalah Rasulullah, sedangkan salatnya salat sunnah, maka berlakulah ayat istajibulillah, penuhilah panggilan, jawab artinya. Dari sini para ulama menyimpulkan bahwa kalau yang memanggil Rasul adalah harus dipenuhi. Berbeda dengan nanti ketika yang manggil adalah orang tua misalnya. Karena antara salat sunnah dengan kewajiban berbakti orang tua ada pembahasannya, yaitu ada yang mengatakan bahwa harus memenuhi panggilan orang tua dengan meninggalkan salat sunnah misalnya. Kemudian Al-Imamu Ahmad meriwayatkan yang juga dari Abu Hurairah dari Ubay ibn Ka'ab. Qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ala u'allimuka suratan ma unzila fit Taurat wala fil Zabur wala fil Injil wala fil Qur'ani mithlaha. Qultu bala. Qal fa inni arju an la akhruja min dhalikal bab hatta ta'lamaha. Thumma qama Rasulullah fa qumtu ma'ahu fa akhadha bi yadi fa ja'ala yuhaddithuni hatta balaga qurbal bab. Qal fa dhakkartuhu fa qultu ya Rasulullah as-sura allati qulta li. Qal fa kayfa taqra idza qumta tusalli fa qara bi fatihatil kitab. Qala hiya wa hiya sab'ul mathani wal qur'anil azim alladhi utituhu. Ubay ibn Ka'ab bercerita bahwa suatu hari Rasulullah bersabda kepadanya, wahai Ubay, maukah engkau aku ajarkan satu surat yang tidak pernah diturunkan di dalam Taurat dan tidak juga di dalam Zabur dan juga Injil dan juga di dalam Al-Quran yang mirip dengannya. Maksudnya tidak ada yang menyamainya. Qultu bala. Maka aku pun menjawab, aku mau ya Rasulullah, ajarkanlah aku. Maka Nabi bersabda, maka Ubay pun, Rasulullah SAW bersabda, fa inni arju an la akhruja min dhalikal bab hatta ta'lamaha. Aku berharap tidaklah kita keluar dari pintu masjid ini melainkan engkau sudah mengetahui hal tersebut yang akan aku ajarkan. Kemudian Rasulullah berdiri dan aku pun berdiri berjalan bersamanya, kemudian menggandeng tanganku, kemudian terus ngobrol dengan saya sampailah kami dekat pintu keluar. Kemudian aku ingatkan, ya Rasulullah, bukankah engkau tadi akan mengajarkanku satu surat yang tidak ada dalam Taurat, Injil, dan Zabur, bahkan di Al-Quran tidak ada yang menyamainya. Maka Rasulullah bersabda, fa kaifa taqra idza kumta tusalli, apa yang engkau baca saat engkau baru memulai sholat. Maka aku pun membacakan surat Al-Fatihah. Maka Rasulullah, itulah suratnya. Jadi di antara keutamaan Ubay ibn Ka'ab adalah bahwa beliau dekat dengan Rasulullah. Yang kedua, ada hal khusus yang diajarkan kepada beliau. Sebagaimana nanti ada juga ya, ayat yang khusus yang ditanyakan yang dicintai oleh Ubay ibn Ka'ab. Dan di sini mengenai keutamaan surat Al-Fatihah. Kemudian Imam Al-Bukhari meriwayatkan dari Anas ibn Malik bahwasannya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam qala li Ubay, dia berkata kepada Ubay, innallaha amarani an aqra'a 'alaika lam yakunil ladina kafaru min ahlil kitab. Qal wa sammani. Qal na'am fabaka. Dalam hadis ini ada sebuah keutamaan bahwa Ubay ibn Ka'ab adalah termasuk salah satu orang yang disebut namanya oleh Allah untuk diajarkan satu surat atau dibacakan oleh Nabi satu surat kepadanya. Bahwasanya Nabi bersabda, sesungguhnya Allah memerintahkanku wahai Ubay untuk membacakan surat Al-Bayyinah kepadamu. Kemudian Ubay menjawab, bertanya, wasamani, apakah Allah menyebut namaku? Nah, ini karena saking gembiranya. Karena ketika Nabi berkata Allah menyuruhku, memerintahkanku untuk mengajarkan surat Al-Bayyinah, apakah Allah menyebut namaku? Ini sebuah kebanggaan yang sangat besar. Bayangkan, hamba mana yang namanya khusus disebut oleh Allah melalui lisan Rasulullah. Kita tahu ada Luqmanul Hakim, kemudian ada para nabi yang disebut namanya dalam Al-Quran. Itu sebuah keutamaan. Nah, makanya ketika Rasulullah menjawab, iya, Allah menyebut namamu ketika memerintahkan aku untuk mengajarkan surat Al-Bayyinah ini, maka menangislah terharu Ubay ibn Ka'ab. Fakana mimman jama'ul Qur'ana ala ahdi Rasulillah, fa fil Bukhari bisanadihi an Qatadah. Sa'altu Anas bin Malik man jama'al Qur'an 'ala ahdin nabi qala arba'atu kulluhum minal ansar Ubay ibn Ka'ab wa Mu'ad ibn Jabal wa Zaid bin Thabit wa Abu Zaid radhiyallahu anhum jami'a. Imam Abu Bukhari meriwayatkan dari Qatadah bahwasanya Qatadah bertanya kepada Anas bin Malik, siapakah yang ikut mengumpulkan Al-Qur'an, menjadikannya sebuah tulisan dalam mushaf? Maka Anas ibn Malik berkata, 4 orang, yaitu sahabat Nabi dan semuanya dari kalangan Ansar, Ubay ibn Ka'ab, Mu'ad ibn Jabal, Zaid ibn Thabit, wa Abu Zaid radhiyallahu anhum jami'a. Inilah sekelumit atau sekilas dari gambaran keutamaan dari Ubay ibn Ka'ab. Kita lanjutkan materi kita, masih bersama sahabat yang mulia Ubay ibn Ka'ab, dan masih mengenai keutamaan beliau. Di sini masih ada 2 riwayat sebenarnya. Fa'an Anas ibn Malik qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, arhamu ummati bi ummati Abu Bakar, wa ashadduhum fi amrillahi Umar, wa asdaquhum haya'an Uthman, wa aqra'uhum li kitabillahi Ubay ibn Ka'ab, wa afraduhum Zaid ibn Thabit, wa a'lamuhum bil halali wal harami Mu'ad ibn Jabal, ala wa inna li kulli ummatin aminan wa inna amina hadhihi al ummati Abu Ubaidah ibn al-Jarrah. Dari Anas bin Malik bahwasanya Rasulullah bersabda, orang yang paling penyayang dari kalangan umatku adalah Abu Bakar. Ini adalah statement Rasulullah, yang artinya kalau Rasulullah yang ngomong, tentu bukan hanya berdasarkan perasaan atau kedekatan dan lain sebagainya. Karena wa ma yantiqu 'anil hawa in huwa illa wahyuha. Kemudian wa ashadduhum fi amrillah Umar, dan yang paling tegas dalam urusan perintah-perintah Allah adalah Umar ibn Al-Khattab, sebagaimana yang kita sudah kenal semuanya. Kita telah membaca bagaimana ketegasan Umar ibn Al-Khattab. Wa asdaquhum haya'an Uthman, sedangkan yang paling pemalu, benar, paling benar, jujur, alami rasa malunya adalah Uthman ibn Affan, sebagaimana yang pernah atau sering kita dengar bahwasannya Rasulullah pernah sedang duduk-duduk di rumahnya, sedangkan betisnya tersingkap, masuk Abu Bakar, setelah mengucapkan salam, Rasulullah tidak menutupkan betisnya. Masuk Umar pun begitu, tapi ketika masuk Uthman ibn Affan, Rasulullah menutup betisnya. Kenapa? Haya'an min Uthman, karena malu kepada Uthman. Kenapa? Alasannya Rasul sebutkan, karena malaikat pun malu terhadap Uthman ibn Affan. Dan poinnya pada hadis ini atau riwayat ini adalah mengenai wa aqra'uhum li kitabillahi Ubay ibn Ka'ab. Dan sedangkan orang yang paling dekat dengan Al-Quran, paling akra itu sebenarnya maknanya 2. Menurut para ulama, makna akra ada 2. Yang pertama adalah aktsaruhum Qur'anan ay hifdzan, yang paling banyak hafalannya adalah Ubay ibn Ka'ab. Ini makna yang pertama, makna dari aqra'uhum li kitabillah. Makna yang kedua adalah ahsanuhum tilawah, yang paling yang paling baik bacaannya dalam hal makhraj maupun tajwid. Ini 2 makna dari aqra'uhum li kitabillah. Adapun makna yang pertama, al-aktsar Qur'anan, ini berdasarkan riwayat Ibn Umar, Abdullah Ibn Umar, yang diriwayatkan oleh Al-Imam Al-Bukhari dalam hadisnya 692. Lamma qadima al-muhajiruna al-awwaluna al-asbah, yani mawdi' bi Quba, qabla maqdami Rasulillah, kana ya ummuhum Salim maula Abi Hudzaifah, wa kana aktsaruhum Qur'anan. Bahwasannya ketika orang-orang yang akan berhijrah dari Makkah menuju Madinah, ya, orang-orang yang awal yang datang lebih dulu, sebelum kedatangan Rasulullah, mereka sampailah di Asbah, sebuah tempat dekat Quba. Mereka ketika sholat diimami oleh Salim Maula Abi Hudzaifah. Wa kana aktsaruhum Qur'anan. Mereka diimami para muhajirin ini oleh Salim Maula Abi Hudzaifah wa kana aktsaruhum Qur'anan. Karena apa? Karena Salim Maula Abi Hudzaifah paling banyak hafalannya. Ini dalil yang menguatkan bahwa makna aqra'uhum li kitabillah adalah yang paling banyak hafalannya. Jadi bisa dijadikan dalil bahwa kalau ada di antara kita yang lebih banyak hafalannya, tapi tentu yang namanya penghafal Quran sudah melalui proses pembetulan apa namanya makhraj dan tahsinnya, maka dialah yang harus diutamakan untuk menjadi imam. Riwayat yang kedua adalah riwayat Amr ibn Salamah, diriwayatkan oleh Al-Imamul Bukhari dalam hadisnya 4302. Bahwasanya Rasulullah bersabda, "Shallu salata kada fi hini kada wa shallu salata kada fi hini kada. Fa idza hadaratis salatu falyu'adhdhin ahadukum wal ya'ummakum aktsarukum Qur'anan." Dari potongan hadis di akhir kata atau kalimat Nabi Muhammad, Rasulullah mengatakan, jika telah hadir waktu sholat, maka hendaknya salah seorang dari kalian mengumandangkan adzan dan hendaknya mengimami mereka, salah satu di antara mereka yang paling aktsaruhum Qur'anan, aktsarukum Qur'anan, yang paling banyak hafalan Qur'annya. Ini dua hadis ini sangat jelas diriwayatkan oleh Al-Imam Bukhari, artinya sudah tegas bahwasan ini sahih dan dapat menjadi hujah bahwasannya makna aqra'uhum li kitabillah adalah yang paling banyak hafalannya. Sedangkan makna yang kedua yaitu ahsanuhum tilawatan, maknanya adalah alladhi takunu qira'atuhu tammatan yuqimul hurufa wa ya'ti biha ala akmali wajhin wa la yasqutu minha syai'an. Yang dimaksud paling baik bacaannya adalah yang bacaannya sempurna, yuqimul huruf, melafadzkan huruf-hurufnya sesuai dengan makhrajnya tanpa ada yang cacat. Dalilnya adalah riwayat At-Tirmidzi dengan nomor hadis 3790 disahihkan oleh Syekh Al-Albani. Itu hadis tentang yang sedang kita baca ini atau hadisul bab, bahwasannya aqra'uhum li kitabillah Ubay ibn Ka'ab. Ala kulli hal, intinya yang lebih berhak mengimami adalah orang yang bacaannya lebih bagus dan tentu hafalannya lebih banyak. Itu yang dapat kita simpulkan. Ikhwani fiddin rahimani wa iyyakum ajma'in. Kemudian keutamaan Ubay ibn Ka'ab berikutnya adalah dalam Sahih Muslim dari Ubay ibn Ka'ab itu sendiri, bahwasanya Rasulullah pernah berkata, "Ya Abul Mundhir, atadri ayya ayatin min kitabillahi ma'aka a'zam?" Rasulullah bersabda atau berkata kepada Ubay ibn Ka'ab, "Wahai Abul Mundhir, tahukah engkau di antara sekian banyak ayat-ayat Allah, ayat-ayat Al-Qur'an, mana yang paling besar nilainya di hatimu?" Maka qultu, "Allahu wa rasuluhu a'lam." Allah dan Rasulnya lebih tahu. Maka Nabi bertanya lagi, "Ya Aba Mundhir, atadri ayya ayatin min kitabillahi ma'aka a'zam?" Diulang lagi pertanyaannya. Maka Ubay pun menjawab, "Allahu la ilaha illa huwal hayyul qayyum." Qal fadaraba fi sadri wa qala, "Wallahi liyahnikal ilmu Abul Mundhir." Ubay ibn Ka'ab menjawab bahwasanya ayat yang paling besar atau paling mulia kandungannya menurut Ubay adalah ayat Al-Kursi yang kita semua saya rasa sudah hafal, ya. Allahu la ilaha illa huwal hayyul qayyum, seterusnya sampai al-aliyul azim. Dari hadis ini atau dari riwayat ini, yang pertama ada pelajaran bahwa ketika ditanya oleh seorang alim atau bahkan dalam kasus ini adalah Rasulullah, maka hendaknya kita kalau memang belum tahu hendaknya menjawab Allahu wa rasuluhu a'lam. Ini di hadapan Rasulullah atau mungkin di hadapan orang alim tentu berkata bahwasannya Anda lebih tahu. Tapi kalau kemudian orang alim atau bahkan di sini kasusnya Rasulullah bertanya lagi, itu buktinya dia ingin mendengar jawaban dari kita. Kemudian yang kedua, bahwasannya ini sebagai dalil jawaz tafdil al-ayatin fil Quran bainal ayat fil Quran. Bolehnya melebihkan satu ayat atau menyebutkan kelebihan satu ayat di atas ayat yang lainnya. Ini menurut jumhur ulama. Meskipun saudara-saudara kita dari kalangan Al-Asy'ariyah mengatakan tidak boleh ada tafdil, tidak boleh mengatakan ayat ini lebih utama dari ayat yang lainnya. Karena apa? Karena tafdil itu yaqtadi naqs. Karena menurut mereka, sahabat kita atau saudara kita dari Asy'ariyah mengatakan kalau diutamakan satu dengan yang lainnya itu berarti ayat yang tidak lebih utama itu menjadi mafdul atau ada kekurangan. Sedangkan kalamullah la naqsu fihi, tidak ada kekurangan ayat-ayat Allah itu. Tapi sebagaimana yang dikatakan oleh Al-Imam An-Nawawi misalnya, wal mukhtar jawazu qawli hadhihi al-aya aw as-surah a'dham wa afdal, bima'na anna thawab al-muta'alliq biha akthar. Imam Nawawi mengatakan bahwasannya boleh melebihkan ayat satu ayat di atas ayat yang lainnya, khususnya dalam hal thawabnya, ada kandungan pahala dari ayat itu. Meskipun secara umum ulama mengatakan boleh saja, karena memang bahwasannya ayat Al-Quran itu dalam satu konteks yang dibicarakannya punya kelebihan masing-masing. Dalam hal misalnya jihad, ayat ini lebih utama dari ayat-ayat yang lainnya. Ala kulli hal, kita lanjutkan pembahasan kita, materi kita, inti kita yaitu tentang menerima kebenaran. Bahwasannya ada seorang laki-laki berkata kepada Ubay ibn Ka'ab, ya Ubay, idni wala tuksir alaiya fa'ansa. Wahai Ubay, nasihatilah aku tapi jangan panjang-panjang, katanya. Karena apa? Karena aku takut lupa. Faqala lahu, maka Ubay pun berkata, aqbilil haqqa mimman ja'aka bihi wa in kana ba'idan ba'idan baghidha. Wahai saudaraku, terimalah kebenaran dari orang yang mendatangimu, meskipun dia adalah orang yang jauh, baik secara nasab maupun tempat tinggal. Baghidan, meskipun dia engkau tidak sukai, engkau benci sekalipun. Wardudil batila ala man ja'aka bihi wa in kana habiban qariba. Dan tolaklah kebatilan meskipun yang membawanya, yang memperdengarkannya kepadamu adalah habiban qariba, orang yang kau cintai dan orang yang dekat kepadamu. Qal wa akhil ikhwana ala qadri taqwahum, dan dekatilah saudaramu itu sesuai dengan kadar ketakwaan mereka, jadi bukan karena harta. Wala taghbitil hayya illa bima taghbit al mayyit, dan jangan kamu iri atas pemberian Allah berupa nikmat kepada orang yang masih hidup kecuali kalau kamu iri juga kepada orang yang telah meninggal. Intinya dari materi ini bahwasannya kebenaran itu bisa saja datang dari siapapun. Allah titipkan melalui lisan-lisan orang yang bahkan kafir kita benci. Sebagaimana sebuah riwayat bahwasannya Abu Hurairah pernah diamanahi untuk menjaga zakat. Maka suatu malam sampai tiga malam ya, bahwasannya didatangi oleh syaitan yang menyerupai manusia atau jin. Dan di akhir komunikasi atau percakapan antara Abu Hurairah dengan jin itu, sang jin mengatakan bahwa maukah engkau aku ajarkan satu amalan yang jika engkau baca sebelum tidur maka engkau akan terjaga dari lan yazalu alaika minallahi hafid. Allah akan memberikan kamu penjaga sampai kamu terbangun, hatta tusbih. Yaitu surat Al-Kursi atau ayat Al-Kursi. Nah, jadi sini kemudian Rasulullah menegaskan bahwasannya sadaqaka wa huwa kadzub. Ternyata jin yang suka bohong itu dikatakan Rasulullah dalam hal ini benar. Jadi ada kebenaran yang bisa diambil dari orang yang bisa berdusta sekalipun. Wallahu a'lam bisawab. Barakallahu fikum. Taib, demikianlah sahabat Ismail Radio, itulah materi di sesi yang kedua dari tema menerima kebenaran. Dan insya Allah kita memasuki sesi tanya jawab bagi sahabat Ismail Radio yang ingin bertanya langsung kepada Ustadz, dapat menghubungi kami di 021 8499 4343 atau di 021 8497 0055 atau melalui pesan singkat dan WhatsApp di 0852 6277 4774. Jadi kita akan angkat pesan singkat yang pertama dari hamba Allah di Depok. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ustadz, bagaimana jika sudah terlanjur menyebarkan berita dusta? Setelah disebarkan baru tahu bahwa itu hoax. Baik, berkaitan dengan hoax ya. Sebelumnya kita katakan bahwasannya Rasulullah pernah bersabda, wa iyyakum wal kadhiba fa innal kadhiba yahdi lil fujur wa innal fujur yahdi ilan nar. Dan jauhilah olehmu kedustaan atau berdusta, karena berdusta itu menunjukkan, menuntun kita kepada keburukan dan keburukan atau dosa, sedangkan dosa menuntun kita ke neraka. Kita tahu bahwasannya dusta itu biasanya kan untuk menutupi kesalahan atau menutupi kekurangan atau menutupi kejahatan. Maka ketika orang percaya dengan kedustaan kita, maka kita akan tenang terus melakukan kejahatan. Ini makna dari peringatan Rasulullah bahwa jauhilah olehmu kedustaan. Ini yang perlu kita ingat dulu. Jadi berkaitan dengan hoax atau berita dusta, maka kita pakai prinsip inja'akum fasikum binaba'in fatabayyanu. Jika datang kepadamu orang fasik, fasik itu pelaku dosa besar, maka ketika kita lihat berita di televisi misalnya yang menyebarkan, yang menyiarkan misalkan tidak taat kepada hukum-hukum Allah, misalnya saja mengenai hukum kewajiban berjilbab, ini kan sebuah kewajiban yang bila ditinggalkan berdosa besar. Maka orang yang seperti ini beritanya harus ditabayyun, diklarifikasi. Ini yang kedua, jadi harus ada klarifikasi. Yang ketiga, berkaitan dengan terlanjur, maka tidak ada jalan lain kecuali bertaubat. Karena apa? Dengan taubat tajubu maqoblah, akan menghapus yang sebelumnya. Apalagi kalau itu termasuk dosa kecil, maka insya Allah solusinya adalah dengan bertaubat, beristighfar, dan tidak mengulangi berita dusta yang ikut kita sebarkan. Wallahu a'lam bishawab. Taib, jazakallahu khairan atas jawabannya. Kemudian pertanyaan berikutnya dari hamba Allah di Bekasi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ustadz, doa apa yang dibaca oleh Nabi SAW setelah sholat tahajud dan sholat witir? Mohon penjelasannya. Terima kasih. Baik. Ada sebuah hadis bahwasannya, man ta'arra minal layli faqala la ilaha illallah wahdahu la syarika lah, wa ashhadu wahdahu la syarika lah, lahul mulku wa lahul hamdu wa huwa ala kulli syai'in qadir, alhamdulillah wa subhanallah wa la ilaha illallah wallahu akbar wa la hawla wa la quwwata illa billah, thumma qala allahumma ighfirli aw da'a ustujibalahu. Di antara hadis berkenaan dengan tahajud ini, bahwasannya siapa yang bangun di tengah malam kemudian mengucapkan zikir seperti yang sudah saya bacakan tadi, la ilaha illallah wahdahu la syarikara lahul mulku wa lahul hamdu wa huwa ala kulli syai'in qadir walhamdulillah wa subhanallah wa la ilaha illallah wallahu akbar wa la hawla wa la quwwata illa billah, thumma da'a thumma qala allahumma gfirli aw da'a ustujibalahu. Kemudian dia berdoa allahumma gfirli. Jadi di antara yang disunahkan adalah membaca zikir tadi dan kemudian meminta ampun atau berdoa dengan doa yang umum, apa saja, meminta apa saja, maka pasti ustujibalahu, Allah akan kabulkan doa itu. Dalam riwayat lain dikatakan fayas'alallaha khairan min amri dunya wal akhirah illa a'tahu Allahu iya. Kemudian orang yang terbangun tadi untuk sholat tahajud kemudian berdoa meminta yang terbaik dalam urusan dunia dan akhirat, pasti Allah akan memberikan kepadanya. Jadi intinya untuk doa sebenarnya ada yang bebas kita ucapkan, baik berkenaan dengan urusan dunia kita maupun akhirat kita. Dan dikatakan dalam hadis tadi yang saya bacakan bahwasanya illa a'tahullah atau ustujibalahu, pasti dikabulkan. Jadi itu yang dapat saya sampaikan. Barakallahu fikum. Taib, jazakallahu khairan atas jawabannya dan semoga menjadi solusi bagi penanya. Taib, kemudian pertanyaan berikutnya dari hamba Allah di nomor telepon 0856-1774 sekian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ustadz, bagaimana cara untuk menasihati istri yang kehidupan ekonominya serba sederhana? Taib, Ustadz. Baik. Menasihati istri yang kehidupan ekonominya bersama sang suami dalam keadaan susah. Yang pertama tentu kita ingatkan istri kita bahwa tujuan dari menikah itu adalah untuk mendapatkan litaskunu ilaiha, agar sang laki-laki atau para pria itu menjadi tenang jiwanya. Tenang dalam artian tidak bermaksiat kepada Allah, tidak sembarangan, kalau bahasa sekarang jajan di sembarang tempat itu ya, tidak terjerumus kepada zina. Ini kita sadarkan dulu tujuan utama menikah. Maka ketika tujuan utamanya adalah beribadah, menjaga diri dari melanggar syariat Allah, maka otomatis hal-hal yang mendukung dari penjagaan diri terhadap maksiat itu harus dibangun. Di antaranya adalah tidak mengeluh dengan kekurangan sang suami dalam masalah ekonomi. Karena apa? Ketika suami dikeluhin terus, dikeluhkan kerjaannya, padahal dia sudah berusaha semaksimal mungkin dan Allah memberikan segitu, maka sang istri harusnya qanaah. Sebagaimana kaum wanita, kaum Muhajirin dan Ansor, mereka sangat qanaah. Bahkan contoh yang paling konkret kita paparkan kepada istri kita adalah bagaimana Rasulullah ketika menasehati Aisyah, ya Aisyah, istatiri minan nari walau bisyikki tamrah. Lihat nasihat Rasulullah. Jadi bukan ya Aisyah makanan apa hari ini, tapi yang ditanyakan adalah, atau yang dinasihatkan adalah, lindungilah dirimu dari api neraka meskipun dengan sepotong. Sepotong dalam artian separuh dari kurma, karena syik artinya anis, separuh dari kurma itu. Artinya apa? Seharusnya istri itu lebih memperhatikan ibadahnya, bukan harta suaminya. Kemudian yang perlu diingat juga bahwa, ingatkan istri kita bahwasannya kehidupan kita itu sementara, dan bahwasan dunia itu adalah darul amal, bukan darul jaza. Tempat mengumpulkan amal, bukan tempat mengumpulkan harta saja. Karena Allah berfirman, wala tansa nasibaka minad dunya wa ahsin kama ahsanallahu ilaik. Ketika Allah berbicara dunia, Allah hanya mengatakan wala tansa, jangan lupa jatahmu di dunia. Bukan perintah yang menunjukkan keharusan. Artinya dunia itu secukupnya saja. Selama kita masih bisa menegakkan tulang punggung, maka selama itu hendaknya istri bersabar kepada atas keadaan suaminya. Tentu kalau sang suami masih terus berusaha. Wallahu a'lam bishawab. Taib, jazakallahu khairan atas jawabannya. Kemudian pertanyaan berikutnya dari Pak Ajis di Jakarta. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ustadz, di masjid saya mau dipasang spanduk masjid tidak mensolati orang yang membela penista agama. Kemudian saya melarang memasang spanduk tersebut. Apakah saya salah? Saya takut ada perpecahan. Mohon penjelasannya. Terima kasih. Baik. Apakah salah bila saya melarang spanduk tersebut? Kita bahas dulu mengenai para pendukung penista Al-Quran. Sebenarnya kalau saya pribadi melihat dengan spanduk itu menunjukkan kita sayang kepada saudara kita yang masih hidup tapi masih doyan mendukung orang kafir. Ini peringatan apa? Nanti kalau kamu mati, yang nyolatin itu saudaramu yang muslim yang membela Al-Quran. Kenapa kamu membela sang penista Al-Quran? Ini kan sebenarnya peringatan. Jadi menurut saya baik sebenarnya. Cuman mungkin kalimatnya harus lebih kepada dakwah, mengajak. Bukan dengan tinta merah kemudian apa tanda palu 3 gitu ya. Itu biasanya kesannya kasar. Nah, jadi saya lebih mengatakan bahwa ada hikmah kebaikan, yaitu apa? Mengingatkan mereka-mereka yang masih membela para penista Al-Qur'an, karena sudah jelas sekali orang yang apa namanya duduk-duduk saja ketika ada orang-orang yang mengejek-ejek agama. Kita pernah dengar ayat yang berbunyi wa qad nazzala 'alaikum fil kitabi an idza sami'tum ayatillahi yukfaru biha wa yustahza'u biha fala taq'udu ma'ahum hatta yakhudhu fi haditsin ghairi innakum idzam mithluhum. Allah telah menurunkan, artinya menurunkan sebuah ketetapan bahwa kalau ayat Allah dikafirkan, diingkari atau diejek-ejek, ya, diyustahza, dihina-hinakan, maka jangan duduk bersama mereka. Kenapa? Innakum idzam mithluhum. Karena kalau kamu duduk dalam suatu majelis yang ayat-ayat Allah dihina-hinakan, takutnya yang duduk-duduk itu, apalagi sambil ketawa-ketawa, naudzubillah ini ya, ini masalah kelihatan sepele, tapi kata Allah innakum idzam mithluhum. Kamu bakal seperti mereka hukumnya, yaitu apa? Orang-orang yang telah mengejek ayat-ayat Allah. Qul istahzi'u innallaha mukhrijum ma kuntum. Jadi Allah akan mengeluarkan apa yang di hati mereka itu. Jadi kata Allah silakan hina-hina ayat-ayat kami, tapi apa? La ta'tadiru qad kafartum ba'da imanikum. Kalian telah kufur kalau sampai derajat mengejek-ejek, mentertawakan, ikut mentertawakan ayat-ayat Allah yang sedang diejek. Ini kan yang kita khawatirkan. Maka kalaupun pertanyaannya apakah saya salah melarang spanduk itu, kalau saya, karena saya khawatir takut ada perpecahan, ya itu juga ada baiknya. Karena apa? Memang tidak semua orang bisa diperingati dengan sesuatu apa namanya yang bersifat umum, dipampang di muka umum, karena malah menjadi-jadi biasanya. Jadi ala kulli hal, semuanya harus di atas dasar dakwah, bukan untuk menjatuhkan, menghina dan melecehkan. Kenapa? Selama mereka masih hidup, mereka adalah saudara kita yang wajib didakwahi agar tidak lagi mendukung penista Al-Qur'an. Wallahu a'lam bishawab. Taib, jazakallahu khairan atas jawabannya dan semoga bermanfaat bagi Pak Ajis di Jakarta. Taib Sat, sebelum kita tutup untuk kesimpulannya silakan Sat. Baik, kesimpulannya bahwa terkadang bahkan sering Allah menitipkan kebenaran itu melalui lisan-lisan orang-orang yang tidak kita cintai, tidak kita senangi, bahkan yang sangat kita benci. Maka yang harus kita lihat adalah kebenarannya yang disertai tentunya dengan dalil. Karena patokan kebenaran adalah maqalahur rasul, maqalallahu wa qala rasul. Apa yang menjadi dalil dari Al-Qur'an dan Sunnah. Itu saja yang dapat kita simpulkan pada pagi kali ini. Wallahu a'lam bishawab. Barakallahu fikum.